apa kabar kamu di sana? Ku harap engkau selalu tertawa. Melatihku tenang-tenang saja di sana. Pedamkan pedih dan sibukkan diri, nikmati hari. Melatihku, aku pun seperti biasanya. Bersama teman-teman wujudkan mimpi di sini. Melatihku, aku baik saja sendiri. Sibukkan diri dan selalu menanti kau kembali. Lupakan lagi aku sementara. Jangan terlalu pikirkan langkahku. Lakukan yang kau suka biar kau bahagia.